Pakpalosai, Hondongam, Sapulo, Tallu. Anamane kuita mesa lolo topiande butui lamai lekbo, Sapulo tandukna, anna pitu ulunna. Yawin do tandukna sanda songkok tomahaja. Anna yawin do lunna pitu sangin tisuha sama. Anna kalembasan nindo sanga tisuha untel lepo ngala ta'ala. Indo lolo topiande kuita, kalena susi macan tutul. Sapo bitik na susi bitik beruang, anna puduk na susi puduk singa. Ya nabemmi duka indonaga kamato huam, kato mahajaam, anna kakosaam, laku indolo olo topiande susi indonam puam. Me solun indolo olo topiande, den diita susi bilak na basama sambam. Ya menge-menge asami inggane sinna lino muita ya kanawa, akan namalap itubo. Na suhu sanginun tuhu indolo olo topiande. Ana sanginun penumba indonaga, aka yang benni kekuasaan indo lolo topiande. Anna duka penomba indo lolo topiande, akanawa. Tak dalam tolong ni kekuasaan na. Anna. Tak dalam orang ibu ibu. Indo lolo topiande, di bempudu umpas subun tulak matampo-tampo, untelle puang ngala ta'ala. Anna di bentoi kekuasaan, lamak pahenta 42 bulan na. Ya mak tulau nuntelle puang ngala ta'ala. Na telle sanganna, ongyanna, anna ingganna totoh kaya pusuhuga. Di pebai piduka umbundu anna mwebo makna puangala ta'ala lambik na taloi. Anna dibengka kuasa alam kuasa ingganna kabutuam, boto, basa, anna kahajaan ni lalino. Indo lolo topiande na penumbayasah kupatau lalino, suliwan indo to inna tisuha usangane la suha ketua ya pusuhuga, indo na takpi dipadadi indelino. Indo suhak katubuam, suhak na anak domba to wali dipatei. Lakuinkan namak hupatau pahalu lompatanan talinganna, umpalempe sulimpato malinna, anana pailan penawa inde tula. Akaya to hupatau awana sisik nala disakka, ya awanin nala disakka. Anaya to kadona lapak dan numbabai, ya awana tiain nalapak dan dipateiam. Yanto nala pahalu ninggan namak napuang ngala ta'ala, laton taliu manontom anna matoto kamatappasanna. Pisananna, kuita poleo mesa lolo topiande butidio melita, dua tandukna, pada tandukna anak domba. Sapok gamahanna susi gamahanna naga. Indo lolo topiande kaduanna, maladuka umpalau kakuasaanna indo lolo topiande huna. Lambi, ingganne sinna lino na passa menomba laku indo lolo topiande huna, indo tomasam bambasana sapuk bonok di sungai. Indo lolok topian dekaduanna, umpada di buda tanda memenge-menge kasalle, lambi sudah lakum patuhun napi awu melangi naita tau buda. Nasuhun umbaba buli nasah kupatau lalino, tong katapa indo buda tanda memenge-menge napadadi, umpake kekuasaan na indo lolok topian dehuna. Ano suwe sinna lino umpapia pak pasusian na indo lolok topian dehuna, mendadi tanda pak pakasalle lakundo to wali di batta pak dam, sapoton tahi tubo. Indo lolo topiande kaduanna, di beng kekuasaan umpenawai indo pak pasusianna lolo topiande huna, nasuhum malamak kada, anna malam pate ingganna hupatau tomo kompenumbai. Ingganna hupatau, susi to bahinni, ten to kasalle, to mase-mase, anna to makaka, sabua anna tayanna sabua, na pasasa nindo lolo topiande kaduanna lompake mesa tanda ditulik jo kali makananna ya buka kidena. Anna itu tak umpake ndo tanda yang tak lama lombalu akakanna anna tak malam wali kapahaluanna. Indo tanda dituli sanganna nindo lolo topiande huna batu dia budanna hekinganna sanganna. Dadi lapahalu tau kiaka anna manakka. Akai itu kiaka ya yanto misen nu heke sangane ndo lolo topiande. Akendo dipotanda budanna heke nganna sanganna mesa tau. Budanna anna hatu annam pulo annam.